وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، بابا إبو سكاليان yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dan di masjid yang penuh barakah ini, insyaAllah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling memberikan tazkirah dan wasiyah. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman panitia, bahwa tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah beragama jangan ikut-ikutan. Karena ini merupakan fenomena yang ada, maka kita ingin sedikit membahas tentang tema ini. Dan sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan yang berbahagia ini, pertemuan yang mulia ini, dan di rumah Allah ini. Ini merupakan pertemuan yang insya Allah membawa berkah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk membaca, mentadaburi, dan mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali pasti Allah akan turunkan di sana apa? Sakinah, ketenangan. Makanya kita lihat kadang sebagian majelis ilmu di rumah Allah, sebagian yang hadir tidur. Kenapa? Saking tenangnya. Ketika sehari penuh capek di luar bekerja, panas, keringat, asap, sholat maghrib, ada AC, ada kajian, tenang. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dari langit. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah berikan rahmat. Begitu juga malaikat akan meliputi kita dan menaungi kita. Kita tidak bisa melihat, tapi di sini ada malaikat yang menaungi kita. Dan Allah akan sebut kita semua ini yang hadir di sisi Allah dan di antara makhluk-makhluk Allah yang ada di langit sana. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang dikumpulkan pada malam ini, kita juga akan dikumpulkan oleh Allah kelak di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah kita akan membahas seputar masalah ikut-ikutan. Dan memang hobi sebagian dari kita adalah ikut-ikutan, ya. Ada yang beda sedikit, ikut rame. Ada yang beda, ikut, dan lain sebagainya. Ya. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tugas kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ay liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Hidup kita ini untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah bukan hanya salat, bukan hanya satu tahun, dua tahun, tidak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang waktu ajal, sampai mati. Tidak ada pensiun ibadah, tidak ada. Kalau orang bekerja 60 tahun pensiun selesai. Tapi ibadah tidak ada kata berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai engkau datang yakin, yaitu kematian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwa tugas kita adalah beribadah, maka kita harus memiliki qudwah. Kita harus memiliki panutan dalam beribadah. Tidak mungkin kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah kecuali harus mengikuti panutan, kecuali harus ada yang dicontoh dan bukan ikut-ikutan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memberikan rizki kepada kita, dan bukan itu saja, kemudian Allah tinggalkan kita, tidak. Tetapi Allah utus kepada kita siapa? Rasul yang membawa syariat, yang akan memberikan contoh kepada kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini yang wajib kita ketahui. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau mencari idola, mencari panutan, mencari contoh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, berakhlak, Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh kita. Kalau manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Karena tidak ada jaminan pasti dia benar 100%. Tetapi kalau kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang wajib untuk dicontoh oleh umat ini, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan ikutilah, kita diperintahkan oleh Allah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada nabinya. Diturunkan kepada kalian apa yang Allah turunkan kepada nabinya, Al-Qur'an. Maka ikutilah. Jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Karena kita muslim, kita mengaku kita umat nabi. Maka panutan kita adalah nabi. Dan perintah Allah adalah mengikuti apa yang diturunkan kepada nabi. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi? Al-Qur'an. Apakah hanya Al-Qur'an saja? Tidak. Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian kelompok mereka tidak mau memakai hadis nabi, cukup kami dengan apa? Al-Qur'an. Ini kelompok apa? Qur'aniyun, mereka mengaku Qur'aniyun, padahal mereka kelompok mungkiru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada kelompok yang mengingkari sunnah dengan terang-terangan, sama sekali tidak pakai sunnah. Ada yang kelompok mengingkari sunnah tapi malu-malu. Ya, malu-malu, dipilih-pilih. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, maka diambil sunnah Nabi. Kalau tidak sesuai, maka ditinggalkan. Ada kelompok yang mengambil sunnah Nabi, tetapi ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi semua mereka itu tujuannya adalah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran dan sunnah sama-sama apa? Wahyu. Tidak bisa dibedakan. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Makanya Allah ingatkan kepada kita, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu, bukan hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dibawa oleh Rasul? Al-Qur'an dan sunnah. Fakhudhu ambillah. Ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Makanya jaminannya, yang mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, yang mau mengikuti Al-Qur'an dan sunnah sebagai panutannya, maka akan mendapatkan keselamatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian pegang dua ini, kalian ikuti dua ini, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama kitabullah, Al-Qur'an. Yang kedua sunnati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak cukup hanya itu saja. Kita juga butuh ketika mengambil Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang, kan Nabi katakan hanya dua, Al-Qur'an dan sunnah. Terus mana dalilnya kalau harus mengikuti manhaj para sahabat? Mana dalilnya kalau harus mengikuti apa? Manhajnya para salafus saleh. Tidak ada kewajiban, kata sebagian orang yang anti alergi dengan sebutan salaf, yang alergi dengan sebutan manhaj sahabat. Enggak ada dalilnya. Yang ada perintah Al-Qur'an dan sunnah. Mereka lupa bahwa yang memerintahkan kita mengikuti manhaj para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat adalah Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yang Allah sebutkan tadi, wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Nabi ikuti. Yang dibawa oleh Nabi Al-Qur'an dan sunnah. Dan sunnah Nabi perintahkan kita untuk mengikuti manhaj para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajib. Dan ikutilah sunnah Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali dan para sahabat yang lainnya. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Mana gigi geraham, Pak? Gigi geraham, kata para ulama, kinaya li syiddati tamassuk. Ya, kenapa Nabi tidak bilang gigitlah dengan gigi depan? Gigi depan mudah, ya, ditarik copot. Tapi kalau gigi geraham kuat. Makanya ketika bertamassuk, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, harus digigit dengan gigi geraham, dengan kuat. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengikuti contoh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakidah. Ya, tidak cukup hanya mengikuti apa kata kiai, apa kata habib, apa kata ustaz, apa kata wali. Tidak ada jaminan itu semuanya. Yang ada jaminan adalah kalau kita mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah, sahih Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku akan masuk surga. Dijamin oleh Nabi. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Ada yang enggan, Pak? Ada yang enggan masuk surga. Padahal surga ya dijamin kenikmatannya oleh Allah. Tapi ada yang enggan masuk surga. Kata para sahabat radhiyallahu anhum, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Orang yang mentaati aku, mengikuti aku, maka jaminannya surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang enggan masuk surga atau siapa yang bermaksiat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Yang harusnya mencontoh Nabi dalam beribadah, harusnya mencontoh Nabi dalam bermuamalah, harusnya mencontoh Nabi dalam berakidah, tetapi enggan mencontoh Nabi, lebih memilih tokoh-tokohnya, lebih memilih imam-imamnya, meskipun harus menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam beribadah tidak boleh ikut-ikutan. Ikut-ikutan, yang penting apa kata orang, yang penting banyak pengikutnya, yang penting populer yang diikuti, yang penting terkenal orangnya akhirnya diikuti. Tidak, ini bukan jaminan. Makanya ada ungkapan, kalau seandainya ketenaran seorang itu merupakan jaminan selamat akidah dan manhajnya, maka Fir'un lebih berhak untuk diikuti. Siapa yang tidak kenal Fir'un? Sedunia kenal orang yang namanya Fir'un? Kenal. Kalau seandainya banyaknya pengikut itu adalah jaminan kebenaran yang harus diikuti, niscaya siapa? Syaitan berhak diikuti. Banyak enggak yang mengikuti setan, Pak? Kalau dilihat sekarang ada konser di lapangan atau di stadion, sama kajian di masjid ini, banyak mana yang hadir? Banyak yang hadir stadion. Kalau seandainya kekayaan itu jaminan bahwa mereka pasti selamat akidah dan ibadahnya, niscaya korun yang pasti untuk diikuti. Tapi bukan. Jaminan keselamatan, jaminan kejayaan, jaminan diterimanya amal ibadah kita adalah ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, termasuk Abadillah bukan? Siapa Abadillah? Ada yang kenal Abadillah sahabat? Sahabat yang memiliki nama Abdullah lebih dari 300 sahabat. Jadi sahabat yang punya nama Abdullah lebih dari 300. Tapi dari 300 lebih itu ada 4 Abadillah yang masyhur. Ada 4 sahabat yang disebut Abadillah. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Amr bin As. Yang keempat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk Abadillah yang 4 tadi. Tapi Abdullah bin Mas'ud punya keutamaan yang subhanallah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ketika Nabi minta Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil sebatang kayu arak yang biasa digunakan untuk bersiwak, maka dia ambil ranting daripada pohon tersebut, maka tersingkap kainnya oleh angin yang kencang. Sahabat tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun?" Ada apa kalian tertawa? Para sahabat tertawa, mentertawakan Ibnu Mas'ud. "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Kata para sahabat, "Min diqqati saqaihi ya Rasulullah." Kami mentertawakan karena betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Betisnya kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Demi Allah, nanti di akhirat betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya betisnya Ibnu Mas'ud lebih apa? Lebih berat." Padahal gunung Uhud panjangnya berapa kilo? 7 kilo hampir. Sebutkan ahli sejarah. Lebarnya sekitar 3 kilo. Tingginya sekitar 300 meter lebih. Ini kalau ditimbang nanti di akhirat dengan betisnya Ibnu Mas'ud, ternyata betis Ibnu Mas'ud lebih berat timbangannya. Karena betis yang digunakan untuk beribadah di jalan Allah, betis yang digunakan untuk qiyamul lail, betis yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah, betis yang digunakan untuk berdakwah di jalan Allah, sehingga lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Ibnu Mas'ud beliau berpesan, "Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u, ikutilah sunnah Nabi. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian membuat bid'ah-bid'ah yang baru. Faqad kufitum, sudah cukup ikuti sunnah. Tidak butuh perkara yang baru lagi dalam urusan agama." Ini pesan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ittabi'u, ikutilah, contohlah Rasulullah dalam beribadah. Contohlah Rasulullah dalam beribadah kepada Allah. Wa la tabtadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang namanya bid'ah, yang namanya bid'ah, perkara yang baru dalam urusan agama, tidak pernah dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan Rasulullah atau para sahabat. Maka kalau kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, ittabi'u, ikuti. Ikuti siapa? Rasulullah. Bukan ikut-ikutan. Karena ibadah kita harus berdasarkan dalil. Dalam beragama kita berdasarkan dalil. Makanya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau menyebutkan di antara usul thalathah adalah apa? Ma'rifatul Islam bil adillah. Mengenal agama Islam ini berdasarkan dalil, bukan berdasarkan katanya dan katanya. Ini yang membedakan ahli sunnah salafiyin dengan mereka-mereka yang di luar sana. Ahli sunnah selalu beribadah di atas dalil. Mereka selalu bertanya, mana dalilnya? Tidak cukup hanya katanya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berpesan di dalam riwayat yang lainnya, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Apabila kalian ingin mencontoh dan meniru, ikutilah orang yang sudah meninggal, nabi, para sahabat. Karena yang masih hidup tidak mungkin selamat dari yang namanya fitnah. Tidak ada jaminan bisa selamat dari fitnah. Kalau mau meniru, mencontoh, ikuti Rasul, ikuti para sahabat. Siapa para sahabat Nabi? Bisa angkat tangan. Siapa sahabat Nabi? Apa ta'rif sahabat? Fadal. Masya Allah, jazakumullah khairan. Sahabah. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang pernah berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Ingat, berjumpa, beriman, meninggal di atas keimanan. Abu Jahal berjumpa Nabi tidak? Abu Thalib berjumpa Nabi, bahkan membela dakwah Nabi. Apa disebut sahabat? Tidak. Karena tidak terpenuhi syaratnya. Berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas keimanan. Ya, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka inilah yang mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhai mereka. Allah menjamin surga dengan mereka, oleh mereka, untuk mereka. Allah menjamin keselamatan kalau kita mengikuti mereka. Dan Allah perintahkan kita mengikuti mereka karena mereka contoh kita. Di mana mereka tahu wahyu turun, di mana mereka tahu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya, kemudian rasul amalkan, kemudian para sahabat melihat dan kemudian mereka mengikutinya. Dan Allah perintahkan kepada kita, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kata para ulama, yang kembali kepadaku adalah para sahabat. Ikuti jalan mereka. Ikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kita dalam beribadah, contoh kita dalam berakidah, contoh kita dalam berdakwah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang ingin mencontoh, maka contohlah siapa? Orang yang sudah meninggal, nabi, para sahabat. Karena mereka telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maka ini perintah-perintah agar kita mengikuti dan mencontoh mereka. Kemudian para akhwat, para ikhwan wal akhwat, ada beberapa perkara yang bisa menghalangi seorang untuk sampai kepada dalil, menghalangi seorang untuk bisa ittiba dan mencontoh Rasulullah. Di antara sebab kenapa mereka tidak mau mencontoh Rasul, tapi lebih memilih ikut-ikutan dalam beragama dan beribadah, sebab yang pertama al-jahl, kebodohan. Ini sebab segala bencana adalah kebodohan dalam urusan agama. Ini sebab yang bisa merusak amal ibadah seorang, kebodohan. Kebodohan dalam masalah apa? Masalah agama. Makanya penting bagi kita untuk terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kita senang ketika di masjid ada orang-orang tua kita, ada mbah kita, ayah kita, paman kita, mereka orang-orang tua kita. Masjid dihidupkan oleh mereka. Kita juga senang dan lebih senang ketika para pemuda hadir di masjid untuk belajar dan menghadiri kajian. Karena tidak ada kata berhenti untuk belajar. Lebih banyak mana waktu kita dibuang untuk bekerja, untuk belajar, untuk bekerja. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tua, baru mengenal Islam, kemudian tidak berhenti di situ saja. Kemudian mereka terus belajar dan hadir di masjid Nabi. Sekarang kita sudah hijrah dari syirik menuju tauhid, dari sunnah, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju taat. Tidak boleh berhenti, tapi terus belajar. Oh, saya sudah 40 tahun. Oh, saya sudah 50 tahun. Tidak boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Belajarlah kalian, dalamilah ilmu agama sebelum kalian menjadi orang yang sibuk, sebelum kalian memiliki jabatan sehingga kalian susah untuk belajar. Jadi sebelum kita punya jabatan, sebelum kita menjadi orang yang sibuk, gunakan waktu untuk belajar. Kata Imam Bukhari rahimahullah, wa ba'da an tusawwad. Kata Imam Bukhari ketika menyebutkan perkataan Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, belajarlah sebelum kau menjadi orang yang sibuk, orang yang punya jabatan. Karena rata-rata kalau orang sibuk sudah malas belajar. Rata-rata sudah punya jabatan, enggan duduk bersama rakyatnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, wa ba'da an tusawwadu, meskipun sudah menjadi orang sibuk sekalipun, meskipun sudah menjadi pejabat sekalipun, tetap belajar. Kata Imam Bukhari rahimahullah, karena para sahabat, meskipun mereka sudah tua, mereka tetap belajar. Ini semangat mereka untuk menghilangkan kebodohan, agar ibadah kita bukan ikut-ikutan, tapi ibadah kita berdasarkan dalil, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini semangat para sahabat harus ditiru. Siapa dari kita yang paling jauh rumahnya datang ke masjid? Butuh waktu 1 jam? Ada tidak? Banyak 2 jam? 1 bulan? Tidak nyampe. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukharinya, beliau menyebutkan, kitabul ilmi, bab al-khuruj fi talabil ilmi. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada bab, ada kitab namanya kitabul ilmi, kitab ilmu. Dan di dalam kitab ilmu ada bab, bab al-khuruj fi talabil ilmi, bab keluar untuk belajar. Bukan khuruj yang 3 hari, 4 hari, 1 minggu, bukan. Ini khuruj bid'ah. Tapi khuruj di sini khuruj talabil ilmi, untuk belajar, keluar dari rumah, melangkahkan kaki untuk mencari ilmu. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, wa rahala Jabirun masirata syahrin ila biladi Syam li hadithi wahid. Kata Imam Bukhari rahimahullah, dan Jabir ibn Abdullah, sahabat, anaknya sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, pergi rihlah berkelana keluar menuju Syam dari Madinah selama 1 bulan kepada sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu yang ada di Syam, hanya mencari satu hadis. Perjalanan satu bulan dari kota Madinah menuju Syam. Di mana Syam itu, Pak? Syria, Palestina, Lebanon, Yordan. Syam hari ini atau zaman kita masyhur dengan Syria, Palestina, Lebanon dan Yordan. Meskipun sebagian menyebutkan juz'un, bagian dari Saudi masuk Syam, bagian dari Mesir masuk Syam. Ya, sebagian menyebutkan demikian. Tapi yang empat ini yang masyhur. Sahabat Jabir bin Abdullah di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika aku mendengar bahwa ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Unais yang ada di kota Syam, beliau mendengarkan satu hadis dari Nabi yang belum aku pernah dengar hadis tersebut, maka fashtaraitu ba'iran, kemudian aku beli apa? Unta. Untuk apa, Pak? Dikendarai. Karena belum ada pesawat, belum ada kendaraan yang lain. Unta, fashtaraitu ba'iran, maka aku beli unta. Perjalanan dari Madinah sampai Syam satu bulan. Kemudian ketika aku sampai di Syam, fakultu lil bawab, aku katakan kepada penjaga pintu rumahnya, katakan kepada Abdullah bin Unais, datang kepadanya adalah Jabir bin Abdullah. Maka keluar siapa? Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, sungguh aku mendengar bahwa engkau pernah mendengar satu hadis dari Nabi yang aku belum pernah dengar, dan aku khawatir engkau meninggal sebelum aku mendengar hadis tersebut. Hadisnya adalah yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia, kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan apa? Tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak memakai sandal. Hadis ini, setelah mendengar hadis tersebut, Jabir bin Abdullah pulang ke Madinah. Satu bulan lagi perjalanan. Satu hadis saja. Jenengan, antum semua nyampe masjid ini. Sudah berapa hadis tadi Anas sebutkan? Coba yang hafal, kasih hadiah nanti, Pak. Hadiah umroh gratis. Gimana, siap? Umroh gratis. Besok pada salat subuh, jangan pulang. Umroh gratis insyaallah. Ah, berapa hadis tadi yang kita sebutkan? Perjalanan enggak nyampe satu bulan ke sini. Nah, makanya harus lebih semangat ya untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita sehingga kita enggak ikut-ikutan kalau beribadah. Sehingga kita enggak ikut-ikutan ketika beragama. Ya. Kemudian penghalang kedua yang menjadikan seorang itu ikut-ikutan dalam beragama adalah taklid, fanatik kepada nenek moyang, kepada para pembesar. Ini yang menghalangi mereka untuk bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sifatnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik terdahulu. Ketika mereka dikatakan ikutilah Muhammad, ikutilah apa yang diturunkan kepada Muhammad, mereka katakan apa? Bal wajadna ma'au bal wajadna aba'ana ala millah. Kami mendapati nenek moyang kami, kami sudah mendapati ayah kami, nenek moyang kami seperti ini. Masa kami mau tinggalkan kemudian ikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hujah mereka hari ini. Ketika kita katakan ikuti sunnah Nabi, ikuti para sahabat, ikuti dalil, mereka katakan enggak enak. Karena kami sudah mendapati para kiai kami, kami sudah dapati orang tua kami, leluhur kami. Gak enak untuk meninggalkan kebiasaan lama, gak enak untuk meninggalkan apa? Adat yang sudah menjamur. Lebih rela mengikuti itu daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebab yang menghalangi Abu Thalib untuk masuk surga. Apa, Pak, sebabnya? Gak enak. Gak enak kalau ninggalin adat nenek moyang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya Abu Thalib, orang yang sudah membela dakwah Nabi, menjaga Nabi segala-galanya, tinggal satu saja, mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Ketika sudah di akhir hidupnya, Nabi datang, ya ammi, qul la ilaha illallah uhaju biha inda uhaju laka biha inda Allah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, akan aku jadikan hujah ini di hadapan Allah agar engkau selamat. Apa kata Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah? Atarghab an millati Abdul Muttalib? Karena waktu itu di sampingnya ada siapa? Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah. Wahai Abu Talib, apa engkau mau meninggalkan nenek moyang? Apa engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Atarghab an millati Abdul Muttalib? Kemudian Nabi terus mengingatkan, ya amiku la ilaha illallah. Jadi seakan-akan apa? Perang di sini. Nabi bilang, ya ami, katakan la ilaha illallah, wahai pamanku. Yang satu lagi bilang apa? Jangan. Terus. Ternyata siapa? Abdul Muttalib mata ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib akhirnya pun meninggal di atas kesyirikan, mengikuti agama nenek moyang. Kenapa? Karena fanatik kepada nenek moyang. Tidak enak. Gak enak sama orang. Ini penyakit. Gak enak ini penyakit. Ya, lebih memilih nenek moyang daripada memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang ketiga yang menjadikan seorang tidak mau mengikuti dan mencontoh Rasul dan lebih memilih ikut-ikutan adalah disebabkan karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, padahal hawa nafsu ini menyesatkan. Hawa nafsu ini membawa kepada kesesatan. Dan sudah diingatkan banyak oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebutkan orang yang paling sesat adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu. Ketika datang Al-Quran, ketika datang hadis, dikesampingkan, lebih memilih hawa nafsunya. Dan Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan daripada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Lebih mengedepankan hawa nafsu daripada firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Ketika dikatakan, ya akhi, ini haram, dalilnya gini dan gini, tidak terima, lebih memilih hawa nafsunya. Ya akhi, musik haram. Ya akhi, dangdutan haram. Ini membawa musibah dan bencana. Onda. Kan ini islami. Iya Pak ya. Ini musik islami. Oh, ini dangdut islami karena yang nyanyi pakai kerudung. Subhanallah. Nanti akan ada khomer islami. Nanti akan ada zina islami. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif." Akan datang satu zaman di tengah-tengah umat ini yang mereka menghalalkan hira, perzinaan, wal khamra, dan khamr, kemudian juga menghalalkan apa? Sutra bagi laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Kalau dibilang alat musik halal, kenapa Allah sebutkan, Nabi sebutkan bersama-sama dengan perzinaan dan khamr? Tidak mungkin. Maka ini hawa nafsu yang menghalangi seorang untuk mencontoh Nabi. Kemudian yang terakhir, di antara sebab yang menghalangi seorang untuk mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah karena ikut-ikutan yang banyak. Yang penting banyak, oh berarti benar. Yang penting ini banyak, berarti ini di atas al-haq. Tidak. Tidak ada jaminan. Lebih banyak mana orang kafir sama orang Islam? Lebih banyak mana orang musyrik sama orang yang mentauhidkan Allah? Lebih banyak mana orang bermaksiat daripada yang taat? Lebih banyak mana nongkrong di warung kopi daripada di masjid? Tidak ada jaminan. Makanya Allah sebutkan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka akan menyesatkan engkau di muka bumi ini. Akan menyesatkan engkau. Karena Allah sebutkan bahwa kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak mau beriman. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini kebanyakan manusia. Makanya yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kebanyakan manusia. Sama kalau hadir di pengajian, hadir di majelis ilmu, yang dihadiri bukan karena karena banyak masanya, bukan. Tidak ada jaminan kalau yang hadir banyak berarti ustadznya benar. Tidak ada jaminan kalau yang hadir di majelisnya banyak berarti di atas al-haq. Ya. Lebih banyak mana ahlul bidah dengan ahli sunnah. Makanya jaminan kebenaran adalah dalil. Jaminan keselamatan adalah mencontoh Rasulullah dan bukan ikut-ikutan. Dan inilah manhaj kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan nanti insya Allah ada waktu setelah adzan bisa kita lanjutkan sedikit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, melanjutkan sedikit ya. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa kita dalam beragama, dalam beribadah bukan ikut-ikutan atau mengikuti yang banyak. Masa yang banyak berarti benar? Tidak, tidak ada jaminan. Karena tadi kita diingatkan dalam firman Allah bahwa jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu. Dan kebanyakan manusia, mereka bodoh. Kebanyakan manusia, mereka tidak beriman. Kebanyakan manusia, mereka tidak bersyukur. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengerti. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia juga tidak beriman. Maka kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada panutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian para ikhwan, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di masyarakat kita bagaimana fenomena beribadah dan beragama mengikuti orang-orang yang ditokohkan tanpa mengetahui dalil, tanpa berusaha untuk mencari apa dalilnya. Ini tidak benar. Karena kita dituntut untuk apa? Untuk punya semangat bertanya mana dalilnya. Kita dituntut untuk bertanya mana buktinya. Makanya ketika orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka katakan bahwa yang masuk surga hanya kami. Ya, seakan-akan surga hanya untuk mereka. Kemudian Allah sebutkan apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum, berikan dalilnya, berikan buktinya jika yang kalian sebutkan itu benar, bahwa surga hanya untuk kalian. Sama ketika kita beribadah, ketika kita beragama, kita pun tanya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kemari, berikan dalilnya, berikan hujahnya, burhan. Kalau memang benar apa yang kalian kerjakan, kalau benar apa yang kalian lakukan, mana buktinya, mana dalilnya? Dituntut kita untuk kritis. Tidak cukup hanya ikut-ikutan, tetapi ikut-ikutan dibolehkan mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan mereka lah yang berhak untuk kita jadikan panutan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus belajar, untuk terus menghadiri majlis ilmu, dan kita dibimbing oleh Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu pertanyaan. Mudah-mudahan ini juga mewakili pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan salafi, orang yang sudah mengenal manhaj salaf, yang masih juga mendengarkan da'i yang belum, yang da'i yang bukan bermanhaj salaf, atau mungkin menganggap remeh perkara syubhat? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hidayah sunnah ini hidayah yang mahal. Hidayah salaf ini hidayah yang mahal. Berapa banyak dari kita yang mengenal manhaj ini setelah kita di atas umur 40 tahun, setelah kita sudah tua? Maka wajib kita jaga, wajib kita jaga dan pertahankan. Tidak boleh kita mencoba-coba untuk berusaha meremehkan, atau kita bercoba-coba untuk mencari yang lain dari manhaj ini. Ketika kita yakin bahwa manhaj salaf ini manhaj yang hak, maka jangan coba-coba mencari yang lain. Ketika kita yakin bahwa da'i-da'i salafi, para ulama-ulama salafi, mereka berada di atas al-haq, jangan coba-coba mencari yang lain. Karena ini bisa menyeret seorang untuk kembali kepada manhaj yang bid'i, mencari atau menyeret orang untuk kembali kepada kesalahan-kesalahan yang lalu. Kita mensyukuri manhaj ini, kita mensyukuri mendapatkan hidayah ini, dan kita terus istiqomah di atas manhaj ini. Dan kita memohon kepada Allah agar bisa tetap istiqomah. Ingat bahwa apa yang ada pada ahli bidah, pada ahli syubhat, pada dai-dai yang bukan bermanhaj salaf, kalau itu ada kebenaran, kalau ada kebenaran, maka yakinlah bahwa itu semua ada pada dai-dai salafi. Kalau mereka punya ilmu hadis, yakin bahwa di kalangan salafi, para dai-dai salafi jago, lebih jago daripada mereka. Kalau ada yang mereka ahli di bidang fikih, kalau ada, yakin bahwa dai-dai salafi banyak yang lebih jago dalam fikih. Kalau ada yang mereka mahir dalam bahasa, yakin bahwa di kalangan salafi jauh lebih mahir. Kalau ada yang mereka kuat hafalannya, jauh di kalangan salafi ada banyak yang lebih kuat hafalannya. Dan wasiat al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil. Apakah kalian mengambil ilmu ini dari ahli bidah, dari ahli syubhat, dari ahli inhiraf, atau mengambil dari ahli sunnah? Mengambil dari ahli manhaj salaf. Perhatikan. Dan ini yang diwasiatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Inna hadzal ilma dinuk wa lahmuk wa damuk. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu, darahmu, dagingmu, darah dan dagingmu. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari mana kalian mengambil. Ilmu agama ini tidak main-main. Kita harus mengambil dari sumber yang terpercaya. Tidak cukup hanya dia bermodalkan jenggot, tidak cukup dia hanya bermodalkan Al-Quran saja kemudian kita belajar. Kita harus tahu akidahnya. Kita harus kenal manhaj dia sehingga kita selamat, tidak terkena syubhat. Kalau seandainya karena dia hanya memiliki hafalan yang kuat, tahu letak ayat kanan kiri bawah atas, kemudian kita belajar kepada dia padahal mereka manhajnya tidak benar. Ingat khawarij, orang-orang khawarij. Mereka orang-orang ahlul qura, orang yang jago dalam Al-Qur'an. Tetapi itu tidak cukup untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang selamat akidah dan manhajnya. Kita jaga manhaj ini. Kita jaga apa yang sudah kita dapatkan ini. Jangan mendengarkan dari yang lain. Sebagaimana kita juga tidak mau kita tergelincir lagi kepada pemahaman-pemahaman yang sesat sebelumnya. Cukupkan apa yang ada pada ahli sunnah. Cukupkan apa yang sudah ada pada ustaz-ustaz yang terpercaya. Akidah dan manhajnya. Agar kita selamat. Ya, kalau gitu kita ambil baik bukan buruknya. Dari mana kita tahu itu baik? Dari mana? Kalau kita datang ke pasar mau beli sayur, tahu ini yang segar, ini yang layu, buang yang layu, jangan dibawa pulang. Tapi kalau ilmu, dari mana kita tahu ini baik buruknya? Ingat bahwa ahlul bidah itu punya lisan yang pintar dalam mengolah kata. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal bayan la sihir." Sesungguhnya penjelasan, pintarnya seorang dalam menjelaskan perkataan, ucapan, kalimat itu bisa menyihir manusia. Ini kalau seandainya perkataan, kalimat itu adalah batil, kemudian dia olah seakan-akan itu merupakan kebenaran sehingga orang yang mendengarkan dia menganggap itu adalah al-haq. Ini adalah bentuk daripada sihir. Innal bayana la sihir dalam Sahih Bukhari. Maka kita jaga manhaj ini. Jangan coba-coba kita mendengarkan, pengin nyoba . Kan ini gelarnya sudah tinggi, kan ini sudah terkenal, kan ini dari universitas ini dan itu, kan ini pengikutnya banyak. Nah, kita cukup apa yang ada pada para dai-dai sunnah, apa yang sudah mereka sampaikan, kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama, pertanyaannya sama. Enggak apa-apa duduk di majelis ilmu yang bukan manhaj salaf, ambil baik buang buruknya. Ini subhat, masyaallah, subhat di kalangan salafiyin. Terutama yang baru-baru belajar. Ambil baik buang buruknya. Tak bisa. Ini ilmu agama. Tak boleh main-main. Sudah cukup pada saat dahulu kita belum mengenal manhaj ini. Orang bilang A, kita ikut A. Orang B, kita ikut B. Orang kebanyakan kesana, ikut kesana. Sekarang kita sudah punya prinsip. Kita tidak mau dibawa kesana kemari oleh mereka-mereka ahlu syubhat. Ingat kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Asyubhatu khattafa wal qulubu dha'ifa." Syubhat ini kuat, menyambar-nyambar kuat, sedangkan hati kita ini lemah. Enggak ada jaminan kita selamat dari syubhat. Karena ini fitnah. Ini fitnah. Makanya Nabi ingatkan kita, "Ta'awadu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak, syubhat. Tidak boleh kita mendekati. Ingat para salaf terdahulu, para ulama-ulama salaf mengingatkan, jangan kalian duduk bersama ahli bidah, jangan kalian duduk bersama ahli syubhat. Agar apa? Agar kita selamat dalam beribadah, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Jangan sampai sudah bertahun-tahun belajar salafi, kemudian masih ada keinginan mendengarkan dari ahli syubhat. Ya kita tidak tahu. Wal'iyadzubillah, jangan sampai dia meninggal di atas syubhat. Kita jaga manhaj kita ini, kita jaga akidah ini, ya. Syekh Muthaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, apa hukum mendengarkan ceramah-ceramah orang-orang yang manhajnya menyimpang? Dicontohkan Aid Qorni, Safar Hawali, Salman Auda. Ini tokoh-tokoh haraki yang ada di Saudi. Gembong-gembongnya haraki, hizbi yang ada di Saudi. Ya Syekh, apa hukumnya mendengarkan ceramah-ceramah mereka? Karena kita bisa mengambil kebaikan dari mereka." Kata Syekh Muthaimin rahimah, "Cukup apa yang ada pada ahli sunnah, ambillah. Karena kebaikan yang ada pada mereka, kalau itu ada, maka itu sudah ada pada ahli sunnah." Ini wasiat rahimahullah ta'ala. Kalau kita pegang wasiat ini, insyaAllah kita akan selamat dan kita akan menjadi orang yang mustaqim di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini ada kita bawa dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Melihat musibah yang begitu menyedihkan terjadi di negeri kita, yang terus musibah ini. Dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Dan beliau membahas tuntas, sangat terperinci tentang bahaya maksiat dan dosa. Kemudian beliau membawakan beberapa contoh-contoh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kemaksiatan dan dosa. Di antara yang beliau sebutkan, wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik, dan disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu dakhala ala Aisyah wa huwa wa rajulun akhar. Suatu hari Anas bin Malik bersama sahabatnya. Siapa Anas bin Malik? Khadimun Nabi, pembantu Nabi. Umur 10 tahun, umiknya, siapa umiknya? Siapa umiknya? Ummu Sulaim Al-Ghumaisah bintu Milhan, yang suaranya sudah didengar oleh Nabi di surga. Beliau memberikan Anas bin Malik kepada Nabi. "Ya Rasulullah, Anas ini aku berikan kepadamu." Maksudnya, aku relakan agar Anas ini menjadi pembantu bagimu. Dan Anas menjadi pembantu Nabi sampai Nabi wafat. Kata Anas, "Aku membantu Nabi sebagai khadim Nabi sampai beliau wafat, kurang lebih 10 tahun. Nabi tidak pernah marah kepadaku. Nabi tidak bertanya kepadaku, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau lakukan demikian?" Nabi tidak pernah katakan demikian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, suatu hari beliau datang bersama sahabatnya menjumpai ummi kita, ummuna Aisyah radhiyallahu taala, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala laha rajul, maka sahabat Anas bin Malik ini berkata kepada Aisyah, "Ya ummal mu'minin, haddithina 'aniz zalzalah." Wahai ibunda, ceritakan kepadaku, ceritakan kepada kami, apa itu zalzalah? Apa zalzalah? Zilzal, gempa. Ceritakan apa sebabnya dan kenapa gempa ini. Faqalat, maka beliau menjawab, "Idza stabahu zina وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه. Kata ibunda kita Aisyah, apabila mereka menghalalkan zina, zina menyebar di mana-mana. Ya, dianggap ini ta'aruf Islami, ini hubungan Islami, zina dianggap biasa. Kemudian mereka minum khamr di mana-mana, dianggap ini sebagai vitamin, dianggap ini sebagai obat kuat. Ini khamr kita jumpai di mana-mana, mudah mendapatkannya. Wadarabu bil ma'azif, dan mulai mereka apa? Bermain musik, nyanyian musik, lagu di mana-mana, bahkan dinisbahkan kepada Islam. Musik Islami, anasyid Islami, qasidah Islami, menyebar di mana-mana. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan cemburu dari atas langit sana. Cemburu ketika melihat hamba-hambanya jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Faqala lil ard, maka Allah akan katakan kepada bumi, tazalzali bihim, wahai bumi goncangkan, goncangkan manusia. Fa in tabu wa naz'u wa illa haddimiha alaihim, kalau mereka mau tobat meninggalkan kelakuan mereka, berhenti. Wa illa haddimihim, kalau enggak mau berhenti, lanjutkan, hancurkan mereka, goncangkan terus. Qal ya ummul mukminin, maka beliau bertanya lagi, wahai ibunda, a'adzaban lahum, wahai ibunda, apakah ini sebagai azab bagi mereka? Qalat bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa 'adzaban wa sukhtan 'alal kafirin. Kata beliau, ini merupakan peringatan, merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan adanya gempa ini. Peringatan dari Allah dan rahmat dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, wa nakalan wa 'adzaban wa sukhtan 'alal kafirin, dan ini juga bencana, azab, kemurkaan Allah bagi orang-orang kafir dan ahlul maksiat. Ini diantara sebab musibah karena ulah manusia. Kita yakin memang zalzalah ini termasuk daripada apa? Tanda hari kiamat. Tapi ini juga ulah manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbadul 'ilma wa takthuru az-zalazil. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan bangkit sampai Allah angkat ilmu, Allah matikan para ulama. Banyaknya para ulama yang meninggal dan banyaknya zilzal, gempa bumi. Maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah. Wajib kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita ini, negeri Indonesia, dan Allah menjaga pemimpinnya, dan Allah memberikan taufik dan hidayah, serta Allah menolong para pemimpin kita ini, Allah memudahkan mereka, dan Allah menolong mereka, meringankan beban mereka, dan Allah menjaga kaum muslimin semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.